إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الله القرعاوي رحمه الله وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم kata Syekh Abdullah Al-Qarawi adapun makna dari beriman kepada Allah adalah fa anta ta'kida engkau berkeyakinan anna Allah huwa al-ilahul ma'bud wahdahu duna man siwa bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-ilahul ma'bud sesembahan yang berhak untuk diibadahi dikatakan banyak yang dijadikan sebagai sesembahan ya tetapi tidak memiliki hak untuk diibadahi. Wahdahu duna man siwah. Hanya semata Allah pemilik hak untuk diibadahi. Duna man siwah. Tidak yang selainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Khaliq Allah wahdah. La syarikalah. Pencipta alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya di dalam penciptaan. Maka demikian pula pemilik hak untuk diibadahi. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah beliau nyatakan Al-Khaliq li hadhihi al-asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwa pencipta segala sesuatu itulah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian setelah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, cakupan dari makna iman kepada Allah adalah wa tukhlisa ya, atau kepada ta'takid ya. wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah. Engkau memurnikan tujuan dari seluruh bentuk-bentuk ibadah, baik itu doa, nazar, salat, puasa, dan berbagai jenis perkara yang itu merupakan ibadah, semuanya lillah, hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan murni. Tidak ada tendensi-tendensi sedikit pun di luar dari tujuan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah kita lewati pada pelajaran Al-Qa'idul Arba' tentang bagaimana pengaruh dari kesyirikan terhadap ibadah, sebagaimana pengaruh tahar, yakni pengaruh hadas terhadap salat. Sebagaimana seorang jika dia sedang salat, dia berhadas, walaupun sekali, walaupun sedikit, maka batal salatnya. Demikian juga dengan ibadah. Apabila ada unsur dari kesyirikan masuk dalam ibadah tersebut, maka menjadi batalah ibadah tadi. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwahu, dan menafikan hak peribadatan ini dari seluruh yang diibadahi yang selainnya, yakni yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana kita ketahui, yang diibadahi oleh manusia beragam, bermacam-macam. Ada di kalangan mereka yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang, sebagaimana kaum Raja Namrud, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam diutus, mereka para penyembah bintang. Demikian pula, di antara manusia ada yang menjadikan sesembahannya pepohonan, bebatuan, sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW. Demikian pula, di antara mereka ada yang menjadikan sesembahan mereka orang-orang salih, al-anbiya, sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan di antara manusia ada yang menjadikan jin sebagai sembahan, ada yang menjadikan hewan sebagai sembahan, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kerbau. Beragam yang diibadai oleh mereka. Maka seorang yang beriman kepada Allah menafikan dari semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala hak untuk diibadahi. Selanjutnya, di antara cakupan makna iman kepada Allah adalah wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwaliyahum. Dan untuk engkau mencintai orang-orang mukhlisin, ahlu tauhid, mereka yang benar-benar menjadikan sesembahan mereka hanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuwaliyahum, dan bersikap wala, loyal terhadap mereka. Jadi ini bagian dari keimanan kepada Allah. Dan bagian dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kecintaan yang merupakan asal adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kecintaan kepada setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita mencintainya. Termasuk di antara mereka adalah ahlu tauhid, Ya, wajib untuk kita mencintai dan berwala terhadap mereka. Kemudian waktu begitu ahla syirki wa tu'adiyahum. Bentuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membenci ahlu syirk dan memusuhi mereka. Jadi bagian dari keimanan kepada Allah dengan apa yang telah kita baca dari kalam al-muallif dan merupakan realisasi wujud nyata dari kalimatut tauhid la ilaha illallah adalah al-wala wal-bara. Ini prinsip pokok di mana di masa-masa ini diupayakan untuk dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, baik dari kalangan ahlul ahwa wal bid'ah maupun dari kalangan kufar. Termasuk di antara mereka yang menggencarkan dakwah, menghancurkan prinsip al-wala wal-bara, al-mumayyi'un, ya, dari kalangan yani, yang dulu dikenal istilahnya MLM dan yang semisalnya. Kita lihat keterangan Asy-Syari rahimahullah. Ay wa sifatul imani billahi kama fi qawlihi ta'ala wa yu'min billah. Ini kelanjutan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka kata Asy-Syari di sini, dan sifat atau gambaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kama fi qawlihi ta'ala wa yu'min billah, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Ini setelah sebelumnya ya, faman yakfur bit-taghut, barang siapa kufur ya, ingkar terhadap tagut, setiap yang diibadahi selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Kata Asy-Syari rahimahullah, fa anta ta'takida. Yani untuk engkau meyakini anna Allah ta'ala huwal ilahul ma'bud. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ilah al-ma'bud. Dia boleh menjelaskan wal ma'bud tafsirun lil ilah, dan lafaz ma'bud yang datang setelah al ilah ini sebagai tafsir penjelas ya dari apa makna al ilah. Baik, untuk kita memahami apa sungguhnya hakikat dari makna kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Karena tertuntut bagi setiap kita yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah ini untuk memahami maknanya, kemudian merealisasikan apa yang jadi konsekuensinya. Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau pernah ditanya terkait dengan kewajiban untuk memahami makna kalimat tauhid la ilaha illallah, apakah ini terbatas pada mereka yang lisannya lisan Arab, ya, sehingga bagi mereka yang ajam ini ada uzur untuk hanya sekedar yang penting mengucapkannya. Maka beliau dengan tegas menyatakan wajib, ya, bagi Arab maupun ajam, ya, untuk memahami kalimatul ikhlas ini. Wajib untuk memahaminya, kemudian menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya, menjadi syarat-syaratnya. Wajib, meskipun dia tidak hafal syarat-syarat itu, Tetapi harus terwujud dalam kehidupannya. Apa yang menjadi syarat-syarat dari kalimat La ilaha illallah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di sana ada 7, atau sebagian ulama menyebutkan ada 8. Jadi tidak cukup hanya sekedar seseorang mengucapkan tanpa memahami maknanya. Makanya di sini, dikarenakan di sana, jangan orang ajam, di masa kita orang-orang Arab sendiri, sebagian mereka salah di dalam memaknai kalimat La ilaha illallah. Sebagian di antara mereka menafsirkan bahwa makna ilah adalah Al-Khaliq. Sehingga mereka menafsirkan atau menjelaskan bahwa maknanya tidak ada pencipta selain Allah. Maka di sini jelaskan bahwa ilah, ya, ini maknanya Al-Ma'bud, yang diibadahi, yang dituju dari peribadatan. Andai bahwa makna Al-Ilah, ya, Al-Khaliq, tentu orang-orang musyrikin, ya, itu mereka niscaya menjadi orang yang beriman. Ya, karena keyakinan mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Ya, bahkan keyakinan yang ada pada mereka jauh lebih baik dibandingkan keyakinan-keyakinan yang ada pada orang-orang Syiah, keyakinan yang ada pada orang-orang gulat, sufi, di mana mereka, ya, orang-orang Syiah, demikian juga orang-orang ekstrim dari kalangan sufi, meyakini adanya makhluk-makhluk yang ikut mengatur di dalam alam semesta. Ya, jadi keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih baik dibandingkan mereka. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Ya, jawabannya silakan dibaca kembali, dibuka kembali pelajaran Kasfus Syubuhat. Kemudian wal ma'budu tafsirun lil ilah, ba'al ma'bud, ini sebagai tafsir penjelasan terhadap makna al ilah, ai huwa dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Yani dialah, ya, pemilik hak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Wa huwa alladhi tusarrafu lahu al-ibadatu kulluha lahu wahdahu duna man siwa. Dialah zat yang ditujukan kepadanya seluruh bentuk ibadah hanya untuknya dan tidak untuk selainnya. Li'annal ibadata la tambagi fil haqiqati illa lahu wahdahu la syarika lah. Dikarenakan yang namanya ibadah tidak pantas secara hakiki untuk ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Dan kita insyaallah sudah memahami apa makna dari ibadah. Ya, sebagaimana definisi atau pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yani ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Suatu istilah yang mencakup, ya, semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya al-aqwal, ya, ucapan-ucapan yang meliputi ucapan hati, ya, maupun ucapan lisan. Ya, hati memiliki ucapan, yakni persaksian di dalam hati terhadap kebenaran kalimat la ilaha illallah. Demikian pula lisan ma'ruf, ya, dengannya kita berucap. Kemudian al-af'al, ya, di sini meliputi af'alul qulub, ya, perbuatan-perbuatan hati, niat, kemudian tawakal, cintaan, kebencian. Ini diantara bentuk af'alul qulub. Kemudian meliputi pula, ya, perbuatan lisan, berzikir, qiraatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini perbuatan lisan. Kemudian masuk di dalamnya af'alul jawarih, perbuatan anggota badan, ya, ruku, sujud, ya, ta'awun. Kemudian kata Syekhul Islam, al-zahirati wal-batinah. Baik ucapan ataupun perbuatan tersebut, yang zahir, yang tampak, yang bisa dilihat atau bisa didengar, ataupun yang batinah, yang tersembunyi. Nah, seperti sikap tawakal, ya, keikhlasan. Ini hal-hal yang tersembunyi. Ya, seorang zakat, berhaji, sholat, qiraatul Quran, ini sesuatu yang tampak. Nah, demikian makna ibadah. Nah, kita mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah syar'i, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai perbuatan tadi. Oleh karena itu dalam perkara ibadah, ya, tidak boleh kita melakukan sesuatu kecuali ada perintah. Ya. Kecuali jika ada perintahnya. Tidak boleh, ya, kita inisiatif sendiri melakukan ibadah tertentu yang di sana tidak ada perintahnya. Demikian juga kita bisa mengetahui bahwa suatu perkara itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang pujian dari Allah, baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap, yakni pelaku suatu perbuatan, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan tersebut. Ini hal-hal yang dengannya kita bisa mengetahui bahwa itulah ibadah. Itulah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau sebagian orang mengatakan, "Lah, ini kan baik walaupun tidak ada dalilnya. Ini kan baik walaupun tidak ada perintahnya." Demikian keadaan ahlul ahwa wal bidah dari masa ke masa. Ya, mereka munculkan sesuatu yang mereka anggap baik meskipun tidak ada perintah dari Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an tukhlisa wa tusaffiya jami'a anwa'il ibadati dhahiratan kanat aw batinatan min asy-syirki kullihi. Dan untuk engkau memurnikan dan membersihkan semua dari jenis-jenis ibadah, entahkah itu yang tampak dari ibadah tersebut ataupun yang tersembunyi, dibersihkan minasyirki kullihi, dari kesyirikan seluruhnya, baik yang akbarnya ataupun yang asgarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa syirik akbar, ya, ini akan menyebabkan batalnya seluruh amalan yang telah dilakukan oleh seorang, yang menjadikan berpindahnya dia dari seorang yang sebelumnya muslim menjadi kafir. Ini bahaya dari syirik akbar. Di antara bahayanya di dunia. Adapun di akhirat, maka seorang pelaku syirik akbar, dia kekal di dalam neraka dan tidak ada ya, jalan untuk dia bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik asghar, maka syirik asghar sekecil apapun dari kesyirikan ini akan batalkan amalan yang dimasuki oleh kesyirikan tersebut. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan riya, riya yang merupakan syirik asghar, beliau mengistilahkan dengan yasirur riya, riya yang sedikit, yang ringan. Menunjukkan kalau riya-nya riya yang kathir, yang banyak, yang berat, yang memang seorang murni niat dari amalannya itu untuk perkara dunia. Ya, tidak ada sedikitpun harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini adalah riyanya orang-orang munafikun, ya, yang merupakan syirik akbar. Nah, riya yang sedikit, yang kecil ini, ya, ini akan membatalkan amalan yang dimasukinya. Seorang melaksanakan suatu ibadah, ingin dapatkan pahala, tetapi ingin juga mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan posisi. Maka sebesar apapun dari amalan yang dia lakukan, akan gugur amalan tersebut dengan sebab riya yang sedikit tadi. Kemudian wa tufridaha kullaha lillahi wahdah, dan untuk engkau mengesakan ya, menyendirikan dari ibadah-ibadah tersebut seluruhnya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwah, dan untuk engkau menafikan ibadah-ibadah tadi dari ditujukan kepada sesembahan yang selainnya. Li'annahu la ilaha illallah, dikarenakan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar ya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ingat kembali bahwa sesembahan yang diibadai oleh manusia banyak. Jadi kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, ya, ini berarti keyakinan wahdatul wujud. Ya, bukan perkara ringan. Keyakinan wahdatul wujud. Ya, sadar atau tidak, konsekuensi dari penafsiran dia terhadap kalimat la ilaha illallah dengan menyatakan tidak ada sembahan selain Allah, menunjukkan bahwa semua yang diibadahi oleh manusia, baik itu kiai selamat, ya, kuburan, dan semisalnya, itulah Allah. Dan inilah keyakinan wahdatul wujud. Lakin makna dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha, ya, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian wa an tuhibba hadhihi al-kalimata wa ma dallat 'alayhi wa tuhibba ahlaha ahla al-ikhlasi lillahi wa tuwaliyahum walau kanu ba'idina 'anka. Selanjutnya dari makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk engkau mencintai kalimat ini, mencintai kalimat la ilaha illallah. Dan seorang yang sungguh-sungguh di dalam mencintai kalimat ini, berjuang untuk meninggikan kalimat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya untuk menutup kehidupannya juga dengan kalimat ini. Karena kondisi seorang ketika sampai di ujung kehidupannya bergantung kepada apa yang selama ini menggantung di hatinya, ya, atau yang hatinya bergantung kepadanya, yang hatinya bergantung kepada urusan-urusan duniawiyah, maka meskipun dia ditalkin dengan kalimat tauhid, yang dia sebut-sebut adalah urusan dunianya. Padahal ini kondisi yang kritis. Maka di sini ya, sangat-sangat penting bagi kita semua untuk betul-betul kita mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah, berjuang untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian wa ma dallat alaihi, dan apa saja yang ditunjukkan oleh kalimat yang agung ini, termasuk di dalamnya kewajiban untuk kita memiliki sikap wala, ya, sebagaimana yang disebutkan di sini, wa tuhibba ahlaha ahlal ikhlasi lillah wa tuwaliyahum, untuk kita mencintai, ya, mereka ahlu tauhid, ahlu ikhlas, dan loyal terhadap mereka, lakukan pembelaan terhadap mereka, walau kanu ba'idina anka, meskipun mereka ahlu tauhid, ahlu ikhlas adalah orang-orang yang jauh darimu, tidak ada hubungan kekerabatan, ya, jauh tempatnya darimu. Oleh karena itu, seorang wahid ketika mendengar adanya seorang ahlu tauhid di satu tempat yang dia sebelumnya enggak pernah mendengar, apalagi memiliki hubungan kerabat dengannya, maka dia akan muncul kecintaan dan sikap wala terhadapnya. Kemudian walau kanat fi ba'dihim khisal dhamimatun, walaupun pada sebagian di antara mereka ada khisal, yakni perangai-perangai yang dhamimah, yang tercela, mungkin ada sisi kekurangan adab, tetapi ketika orang tersebut adalah orang yang bertauhid, ya, bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, pembelaan terhadap tauhid, maka dia pun mencintainya. Lianna tauhid yughtiha wa yajbaruha, dikarenakan tauhid ini, ini perkara yang akan bisa menutupi sisi-sisi kekurangan tadi, dan akan bisa, yakni menutupi, ya, akan bisa menutupinya. Yughti artinya menutupi, kalau ini melengkapi dari apa yang kurang, mana yajbar. Walianna mahabbataka lahum li ajlillahi ta'ala la li syai'in akhar, dikarenakan juga kecintaan engkau terhadap mereka itu betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena perkara yang lainnya. Oleh karena itu, di sini perkara yang, ya, tidak bisa untuk dipaksakan ataupun ditutup-tutupi. Orang yang kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala ataupun kecintaannya karena dunia. Mungkin seorang bisa mengatakan, oh saya cinta karena Allah. Ingat, karena ini konsekuensi dari keimanan, maka akan nampak ketika datang ujian. Kalau nampak adanya sisi-sisi penyimpangan pada orang yang dia katakan dia cinta kepadanya karena Allah, tapi terus bergabung, bersatu, sejalan, maka menunjukkan ini semua kecintaan karena dunia. Kecintaan karena dunia. Dan dunia beragam. Ada karena harta. Ada juga karena wanita. Dan perkara-perkara yang lainnya. Kemudian, wa antum ghidho wa takraha ahla syirki wa tu'adiyahum, dan untuk engkau menampakkan al-bughd wal karaha, yakni kebencian kepada ahlu syirk, pada orang-orang musyrikin, wa tu'adiyahum, dan engkau menampakkan permusuhan terhadap mereka. Walau kanu qaribin lak, walaupun mereka itu adalah orang-orang dekatmu, ya, orang-orang yang secara hubungan darah demikian dekat. Walau kanat fihim ba'dul khisalil jamilah, meskipun mungkin pada mereka ada sebagian dari sifat-sifat terpuji, mungkin orangnya lembut, ya. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang menjadi musuh Allah, karena tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan kesyirikan, karena yang dihina dengan kesyirikan itu adalah zat yang mahmulia, Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang benar-benar kecintaannya kepada Allah, dia tidak akan mencintai siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syirka yutiha wa yukassiruha. Dikarenakan kesyirikan ini akan bisa menutupi sebagian dari sifat kebaikan yang ada pada mereka, musuh-musuh Allah, dan akan menghancurkan, ya, sifat-sifat baik tersebut dengan kesyirikan tadi. ولأن بغضك لهم إنما هو لأجل أنهم أعداء لله سبحانه لا لشيء آخر. Dan dikarenakan kebencianmu terhadap mereka, kebencian itu tidak lain kecuali karena mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu harus musuhi mereka. لا لشيء آخر, bukan karena suatu perkara yang lain, bukan karena permasalahan persengketaan batas tanah, bukan karena permasalahan harta yang diambilnya, bukan karena itu. Oleh karena kita bisa melihat bagaimana, ya, realisasi dari keimanan dan kecintaan para sahabat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia berhadapan dengan bapaknya sendiri, yang bapaknya berada di pasukan musyrikin, maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang menjadikan dia sangat benci kepada kesyirikan yang ada pada bapaknya, sehingga itu terjadi, ya, perkara yang luar biasa. Dia bertempur dengan bapaknya sampai bapaknya terbunuh. Tidak akan mungkin terwujud yang demikian kecuali dari seorang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada musuh-musuh Allah. Kemudian kata beliau selanjutnya, وكذلك تبغض من أحبهم أو جادل عنهم والعياذ بالله. Demikian pula wajib bagimu untuk benci kepada siapa saja yang cinta kepada orang-orang musyrikin dan mendebat engkau untuk membela orang-orang musyrikin. Nah, di masa kita banyak orang-orang yang mau dibeli agamanya, ya, membela orang-orang kufar, orang-orang musyrikin dan memusuhi ahlul Islam. Maka wajib untuk kita juga benci kepada mereka, dikarenakan mereka orang-orang yang berada di barisan musuh. Wal'iyadz billah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi seperti mereka. Kemudian walakin bi syart an la yahmila hadzal bughdu ala dhulmihim. Saya diingat, jangan sampai ya kebencian terhadap mereka, baik orang-orang yang memang jelas-jelas mereka musuh-musuh Allah, demikian pula orang-orang yang membela musuh-musuh Allah. Diingatkan di sini, jangan sampai kebencian terhadap mereka menyeret seseorang untuk terjatuh ke dalam kezaliman terhadap mereka. Sehingga dalam hal ini penting bagi kita semua ya, untuk senantiasa terikat dengan bimbingan syariat. Kita mengetahui orang-orang musyrik, orang-orang kufar, ya, dibagi-bagi dalam syariat ini ada yang harbi, yang dibolehkan untuk diperangi ya, ketika kaum muslimin memiliki kemampuan. Ada kafir dhimmi, ada kafir musta'min, ada kafir mu'ahad. Diperhatikan sisi-sisi yang syariat telah memberikan bimbingan tersebut, sehingga jangan sampai kebencian itu menjatuhkan atau menyeret mereka kepada kezaliman. Fa inna dzulma haramun, karena sungguhnya kezaliman itu perkara yang haram. Hatta ma'al kafir, sampai pun di dalam interaksi dengan orang-orang kafir. Ya, tidak boleh karena dia kafir kemudian diambil hartanya atau dengan dikemas dengan bahasa fai. Bal yajibul adlu ma'a bughdihim wa adawatihim. Bahkan wajib untuk kita tetap bersikap adil bersamaan kita benci dan memusuhi mereka. Nah, ini terhadap orang-orang kafir. Syariat membimbing demikian, apalagi tentunya terhadap mereka yang masih muslim. Jangan sampai kebencian seorang terhadap saudaranya muslim menyeret untuk terjatuh ke dalam kezaliman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا. Jangan sampai kebencian dari kalian terhadap sebagian kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Allah menegaskan, berbuat adillah. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Bahwa sesungguhnya perbuatan keadilan ini perkara yang mendekatkan kepada ketakwaan. Tapi ini yang diingatkan, sekali lagi bersamaan kebencian kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi agama ini, tidak boleh menjatuhkan kita ke dalam kezaliman. Apa nasihat antum untuk kami di masa fitnah ini? Mohon nasihatnya, apakah kita wajib memiliki prinsip dan sikap? Jangan abu-abu. Iya. Ya, seseorang wajib memiliki sikap di dalam menghadapi fitnah yang terjadi. Yakni hendaklah bersama dengan kibar ulama di setiap zaman, di setiap masa. Dan itulah yang ditempuh oleh generasi yang sebelum kita, yang menjadikan mereka selamat ketika terjadi fitnah bersama dengan para ulama kibar. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa munculkan di setiap zaman orang-orang yang menjadi rujukan bagi umat di dalam menghadapi ujian ataupun fitnah yang menimpa mereka. Ya, termasuk di masa kita yang para ulama sepakat, ya, kecuali mereka yang ditimpa penyakit. Ya, baik yang berada di belahan barat dari bumi ini atau belahan timur, untuk merujuk di dalam permasalahan-permasalahan agama mereka, terlebih dalam permasalahan-permasalahan yang nazilah, perkara yang besar. Ya. Untuk merujuk ke Syekh Robi, Syekh Ubaid, ya. Dan secara khusus terkait dengan fitnah yang belakangan terjadi, mereka sudah berbicara. Jadi kalau ada sebagian yang mengatakan, ya, tidak boleh taklid, ya, terhadap ulama, ya, ini bagian dari jahil murakabnya yang terbentuk di situ, gabungan antara taklid dan ta'asub, ya, taklid dan ta'asub, dua-duanya sudah jelek. Seorang ustaz yang semakin lama semakin enggak jelas manhajnya, hidup dengan orang yang bermasalah, dan dia pergi daurah ke sana kemari isi tausiah, juga tidak konsekuen dengan pondok sak geleme dhewe. Para ustaz yang demikian ketika mengisi kajian harus kita ikuti. Ini juga bikin ruwet. Insya Allah dari pertanyaannya sudah jelas, ya. Ya. Hadal ilmu din. Ya. Fangzuru aman ta'khuduna dinakum. Kira-kira kondisi yang seperti ini berpengaruh terhadap yang belajar? Ya. Sak gelemi dewi. Ya. Insya Allah dengan gambaran pertanyaan ini sudah jelas jawabannya. Baik. Ya. Ada pertanyaan lanjutannya di sini. Ilmu pengamalannya seperti Abdurrahman Wanusari. Seperti apa ini? Jin sana sini tidak diketahui orang. Apakah ini satu guru atau satu dalangnya? Allahu taala alam. Baik, insyaallah dari pertanyaan sudah jelas, ya. Sebagaimana pertanyaan sebelumnya, apakah harus punya sikap? Harus, ya, punya sikap. Ya, sesuatu yang jelas, maka sikapnya juga jelas. Allah Ta'ala alam subhanahu wa bihamdik. Shallu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.